ieu oge lalaunan sabar bae moal lilah kagokda saeutik deui bisika buru hoream motong besi kurang gaji bisa dana cecekitan motong besi kurang gaji bandur kutai motong besi kurang gaji bisa dana cecekitan motong besi kurang gaji kudu di bandur kutai. Potong besi kurang gaji duduk di bandur kutai potong besi kurang gaji bisa gana cecekitan potong besi kurang gaji duduk di bandur kutai. Bisa dana cecekitan potong besi kurang gaji.